Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesyukuran itu menambah keberkahan dalam hidup kita untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui program Penyejuk Keimanan ini di Radio Republik Indonesia di Medan ini, harapan kita dapat mengkaji terus dan menerus. Semoga kita termasuklah nanti ahli syafaat dengan Al-Quran. Amin. Amin. Ayat ini yang kita angkat adalah ayat 55 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Yang artinya dari selainnya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semua terhadapku dan janganlah kamu memberikan tangguh kepadaku. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah memberikan satu motivasi kepada Nabi Hud alaihi salam, di mana beliau ketika menghadapi tantangan dan cemoohan yang dianggap dirinya gila, bahkan orang yang edan dan sebagainya. Di sini kita menjumpai ayat Allah dalam 55 dari surat Hud, yaitu apa? Min dunihi, yang artinya dan lain atau selainnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menyembah selain Allah, maka Hud di sini meminta mereka semua agar melakukan tipu daya. Terserah, buat apalah. Jadi kalau orang sudah keyakinan inni ma'allah, saya bersama Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian saya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan takut dengan macam apapun yang terjadi di hadapannya. Dia pasti akan menghadapi dengan penuh keberanian dan penuh dengan kesejatian untuk menghadapi rintangan yang ada dalam kehidupannya. Maka umat Islam pada saat sekarang ini, mari kita koreksi. Dengan koreksian kita itu menumbuhkan kita lebih berani dengan menghadapi kehidupan kita ini. Walau apapun susahnya, ketika orang susah mencari rezeki, ketika orang susah mencari pekerjaan, ketika orang susah mendapatkan keturunan, yakini ini dalam diri dengan penuh keberanian, bahwasannya problematika apapun yang ada di dunia, kalau kita berlindung kepada Allah dan kita memohon ampun dan perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Begitu juga Nabi Hud alaihi salam, ketika mendapatkan rintangan, halangan dari kaumnya dan cemoohan yang menganggap dirinya gila, orang sedeng, orang edan dan sebagainya, tapi dia mengatakan, terserah kamu bertingkah apapun, terserah kamu melakukan apapun, saya tidak akan menangguhkan apapun yang kamu lakukan kepada saya. Ini tidak akan berarti. Lebih luas lagi paparan dari ayat yang kita angkat ini akan dipaparkan oleh Ustadz Perdana kami. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Para pemirsa yang berbahagia, menarik sekali kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau saya perhatikan, ada dua hal yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya yang mulia ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa melakukan tindakan syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, itu bukanlah hal yang baik dan tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang manusia. Sekali lagi, bahwa melakukan tindakan syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah satu tindakan yang tepat dan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah Allah ingin menggambarkan bagaimana prinsip dan keyakinan yang kuat dari seorang Nabi Hud atau siapa saja itu akan membuahkan satu kekuatan yang begitu besar sehingga mampu untuk menghadapi berbagai rintangan yang dihadapinya. Dalam hal ini Nabi Hud sendiri, tapi dengan prinsip dan keyakinannya, walaupun dia harus menghadapi masyarakat di sekelilingnya yang berjumlah jauh lebih banyak, yang memiliki kekuasaan yang jauh lebih tinggi, yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya, apalah artinya seorang dibandingkan dengan jumlah orang yang begitu banyak? Apalah artinya seorang Hud yang tidak memiliki jabatan dibandingkan dengan para pembesar pada saat itu yang ingkar, yang punya kekuasaan dan mampu melakukan apapun? Tapi ternyata seorang Hud dengan prinsip dan keyakinan yang kuat tidak pernah gentar menghadapi itu semua. Ini yang bakal jadi pembahasan kita yang dan pelajaran bagi kita sekaligus terhadap ayat menjadi kajian kita pada hari ini. Nah, coba perhatikan min dunihi, tidak layak bagi seorang manusia untuk melakukan tindakan syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikir-pikir, bukankah kita ini akan menjadi manusia yang tidak tahu diri? Sudah dikasih rezeki, sudah dikasih makan, dikasih pakaian oleh Allah, dikasih kesempatan untuk hidup di atas dunia ini, tapi ternyata kita hidup menyembah yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah bukan Allah tapi malah batu, yang sebenarnya kita bisa pahat sendiri. Yang kita sembah bukan Allah sebagai yang maha tinggi dan penguasa sekalian alam, tapi yang kita sembah langit, ya, bumi, pohon-pohon kayu. Pohon kayu kita yang nanam, kenapa pula kita yang sembah? Ya, pantang besar sikit pohon kayu dianggap keramat lah sudah. Pantang ada hebat sikit sesuatu dianggap sudah mampu memberikan kekuatan. Nah, kuncinya adalah bahwa ternyata itulah fitrah manusia. Fitrah manusia akan sangat membutuhkan kepada sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada dirinya, sebagaimana kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Oleh karena itu, fitrah manusia yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar inilah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan para rasul dan mengajarkan kepada kaumnya bahwa yang layak untuk disembah, yang paling kuat di dalam kehidupan ini, di seluruh alam semesta, bahkan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkirkan selain Allah, fokus kepada satu. Bukankah di dalam kehidupan ini, kalau ada gubernur, kalau ada menteri, ada presiden, siapa yang kita pilih duluan? Tentu kita akan memilih kepada presiden, karena kita tahu presiden itu yang lebih kuat. Nah, kenapa pertanyaannya kita lebih suka memilih menyembah batu daripada menyembah sang pencipta batu? Kenapa kita lebih suka untuk terfana dengan kekuatan langit dan bumi atau sesuatu yang bersifat mistis yang tidak jelas, sedangkan kita melupakan Sang Maha Alimul Ghaibi Wasyahadah, pencipta segala sesuatu, Fatiris Samawati Wal Ard, Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Sadarilah dan cepatlah kembali kepada kesadaran kita dan lakukan tindakan yang terbaik, sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala masukan dari Ustaz Perdana ini. Menarik sekali kalau kita mengangkat dari sisi ayat yang lain bahwasannya pernyataan seseorang atau keyakinan orang terhadap sakral yang biasa Ustaz disakralkan, contohnya sesajen gini. Yeah. Jadi jangan minum karena apa? Atuk datang. Hmm. Ya. Kemudian jangan lewatin. Jadi ada move-move ini yang sebetulnya itu menurunkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lebih takut kepada kegelapan dibandingkan takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Yeah. Orang lebih berani dia itu menempuh maksiat untuk sekedar mengisi perut dibandingkan melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa dan sebagainya. Jadi solusi ini, Ustaz, Bagaimana solusi ketika orang sudah terjebak kepada perbuatan yang salah, kemudian mensakralkan seperti apa tadi, sesajen dan sebagainya. Ini bagaimana untuk merilisnya ini, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya semua ini berangkat daripada ketidaktahuan. Mm-hmm. Itu yang pertama. Kalau begitu, untuk selamat daripada kesesatan, kita harus banyak tahu. Mm-hmm. Banyak membaca, banyak bertanya, ya. Fas'alu ahla zikri. Tanya kepada para ulama-ulama kamu, tanya kepada orang pintar, tanya kepada orang-orang yang mengetahui. Kita akan mendapatkan petunjuk yang baik. Yang kedua, kembali kepada Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun permasalahan kita di dalam kehidupan ini, kembali dulu kepada Al-Qur'an. Itu dulu yang paling penting. Banyak, lebih banyaklah hendaknya membaca Al-Qur'an daripada membaca bacaan lainnya. Tidak salah membaca buku-buku yang ditulis oleh para pakar dan ulama kita, tidak salah. Tetapi mereka toh akhirnya merujuk kepada Al-Qur'an. Kalau begitu, rujuklah kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu, pahami. Kalaupun kita tidak memahaminya, Allah akan berikan satu pemahaman kepada kita yang akan mampu membuat hidup kita ini menjadi lebih terarah dibandingkan kalau kita tidak mengindahkan Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, cobalah ya untuk meyakini dengan lebih baik. Kita permasalahan kita ya, tahu tapi tidak yakin. Yakin tapi tidak sadar-sadar juga. Nah, ini permasalahannya. Yakin Allah itu, tahu Allah itu esa, tahu Allah itu kuat, tahu. Yakin Allah itu kuat, yakin. Ya. Tapi tidak paham-paham, tidak sadar-sadar juga dia Allah itu kuat. Kenapa? Ya, di dalam kehidupan ini tingkahnya itu tidak menggambarkan bahwa dia menyadari Allah itu adalah Sang Maha Kuat. Nanti kalau ada permasalahan, yang dia cari dulu siapa yang kuat, yang jagoan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi tingkatan-tingkatannya. Secara lebih mudahnya, kembalilah kepada Al-Qur'an, kembali kepada ajaran syariat, karena itu yang jauh lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat simpulkan, kita simpulkan pada ayat yang kita angkat pada saat sekarang ini, yaitu adalah marilah kita menjauhi hal-hal yang berbau sakral dalam kehidupan kita. Yakinilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mohonlah kepada Allah apa yang telah disampaikan, moga bermanfaat bagi kami pribadi, Bapak, Ibu yang mendengarkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.